Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini kita berjumpa dalam acara Hikmah Pagi. Tentunya karena rahmat hidayah dan inayah dari Allah SWT dan nikmat iman Islam yang kita dapatkan hari ini, kita mengkaji kembali Al-Quran bersama narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami, yaitu Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, topik yang akan kita bicarakan pada hari ini sangat menarik, yaitu seputar harta. Bagaimana kita memanfaatkan harta yang telah diberikan oleh Allah SWT yang dikatakan sebagai titipan atau amanah yang diberikan. Dan tentunya kenapa hal ini sangat menarik? Karena harta sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan setiap orang tentu punya kecenderungan terhadap harta. Tetapi apakah orang juga tahu atau kita tahu apa sebenarnya hakikat dan guna harta itu sendiri? Apa sebenarnya, bagaimana sikap kita terhadap harta yang telah kita dapatkan? Ini akan dibahas oleh narasumber Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum yang sudah hadir di studio. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bunda untuk mengkaji Al-Quran ya Bunda ya. Karena di awal kehidupan pagi-pagi yang masih gelap ini ya, sebelum menjelang subuh, bahkan kita sudah mau membaca dan apa membuka dan membaca Al-Quran dan mengkaji, insyaallah kita mampu untuk mengamalkannya. Dan pemirsa bersama kami juga hadir Ibu Majlis Taklim Bapak-bapak yang sudah hadir di studio dari Majlis Taklim Raudhatul Muttaqin Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di studio. Mudah-mudahan hidayah turun untuk kita semuanya. Amin. Baik, harta yang bermanfaat tentu setiap manusia untuk memenuhi hajat kehidupannya diperintahkan oleh Allah untuk fantasyuru fil ar, untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, mencari rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Jangankan manusia, barangkali budaya yang diberikan akal pikiran, binatang melata yang ada di bawah tanah saja sudah diberikan rezeki oleh Allah SWT dan mereka mencari gitu Bunda ya. Nah, mungkin bisa dibahas terlebih dahulu hakikat harta, guna harta dan bagaimana sikap kita terhadap harta ini, bisa jelaskan Bunda. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu di studio, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengkaji dan mempelajari pedoman hidup kita Al-Quran. Barusan Bu Evi bilang tentang harta. Jadi apa sebenarnya tugas kita ke dunia, untuk apa dan mau kemana? Mari kita lihat dulu ya, surat 62 ayat 10. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Audhubih minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, jadi para pemirsa di rumah, Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hidup beruntung. Gitu. Pertama sekali sholat jangan ditinggalkan. Nah, sholat itu ingat dua macam, ada sholat olahraga, ada sholat khusyuk. Khusyuk itu apa? Waktu sholat ada rasa pertemuan dengan Allah. Jadi mengadu, meminta bantuan, minta ampun, itulah sholat. Nah selesai, bertebaran di muka bumi. Jadi tidak ada lah mengajarkan habis sholat tidur lagi, tidak ada. Atau duduk-duduk aja deh, baca ini, baca itu, enggak, bertebaran. Jadi semua kita umat Islam manusia itu disuruh kerja ya. Pergunakan akal pikiran juga, akal tenaga pikiran, merenggut karunia Allah. Nah dalam bekerja itu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi bukan membaca bu, subhanallah, bukan. Apa yang dilihat, apa yang dilihat, langsung ingat. Yang buruk kah, yang baik kah, yang enak, yang tidak enak, langsung ke Allah kadukan. Itu yang ingat Allah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita tahu nanti ini boleh, ini tidak. Nah itu ya. Nah jadi kamu pasti beruntung kata Allah kalau mau nurut. Kalau yang enggak nurut ya itulah bagaimana kerja kita minggu yang lalu ya. Sesat, ya. Nah banyak yang sesat karena apa, enggak nurut gitu. Rajin kerja tapi enggak sholat, rajin sholat tapi enggak kerja, enggak beruntung. Harus seimbang ya, harus seimbang ya. Sebenarnya dunia akhirat itu bisa jadi satu kalau kita ngerti persoalannya ya. Nah untuk apa sih Tuhan kami capek-capek kerja, padahal untuk kami kan sepiring cuma makan sepiring, baju satu setel. Itu sepiring sekarang, apa nih? Iya sepiring, enggak tahu sepiring munjung apa sepiring. Sendok, dua sendok, sendok pemen. Nah Allah kasih tahu gunanya, surat 28 ayat 77. Ya silakan. 28. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi tadi carilah, sudah suruh kerja, kalau dapat cari kebahagiaan negeri akhirat. Cuma Allah mengatakan ya ayat lain, dunia ini cuma sementara. Lewat. Nah, cuma lewat sementara. Yang kamu tunggu malaikat datang mencabut nyawa. Kita tidak tahu kapan saja kan. Nah lihatlah itu kejadian situ, gintung ya. Tuh kan, tidak ada yang tahu itu kapan terjadinya. Nah, kapan terjadinya. Nah, lihatlah itu kata Tuhan, kebenaran dari ayat-ayatku. Dunia ini sementara. Nah, kamu akan pulang kampung. Nah karena kamu akan pulang kampung, kirim jauh-jauh hari itu supaya kamu bahagia, begitu gambaran ya. Nah itulah gunanya kita. Jadi kalau kita kutumpuk di dunia, berarti kita tidak mengikuti perintah Allah yang ada dalam Quran. Rugi sendiri itu. Tuh rumah hanyut berapa tahun tuh bikin rumah ya, kalau diamalkan jadi amal akhirat ya. Oh kamu boleh kata Tuhan, ambil kebutuhan kamu di dunia. Rumah satu, biar rumahnya 20, rumah satu juga yang ditungguin. Biar mobilnya 30, satu juga yang dipakai. Nah, itu kebutuhan kamu di dunia. Tiga lemari, nah satu juga. Nah oleh karena itu kirimlah untuk kebahagiaan negeri akhirat. Itu gunanya. Nah terus kapan Tuhan? Nah tolong surat 2 ayat 254. Kapan waktu mengirimnya? Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi waktu memberikan itu untuk mencari kebahagiaan akhirat itu kata Tuhan ada suatu hari. Sebelum datang suatu hari itu disebut oleh Allah hatinya itu jual beli. Nah kok jual beli Tuhan? Sambung ke surat 9 ayat 111. Surat 9 ayat 111 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, kemenangan yang besar, apa itu tadi? Kata Allah kan suruh kerja, kalau dapat kirimin pulang. Sudah itu waktunya cepat sebelum datang suatu hari. Di mana hari itu tidak ada lagi jual beli. Jual beli apa Tuhan? Ini menjelaskan, Allah telah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwanya dengan sorga. Jadi gambarannya kalau mau masuk sorga itu ya dari sekarang-sekarang beli gitu. Itu hanya Allah membuat kayak gitu supaya kita senang gitu kan. Supaya kita tidak menumpuk harta di dunia. Nah, bergembiralah kamu dengan jual beli itu, dan itulah orang beruntung kata Allah. Itu guna harta, bukan ditumpuk di dunia ini ya. Jangan sampai datang lagi suatu hari yang dijanjikan tidak ada jual beli, tidak ada pertolongan, tidak ada lagi sahabat. Kapan itu? Surat 63 ayat 10 sampai 11. Silakan, surat 63 Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila dalam waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ya, ajaran Allah ya kepada kita tadi dikatakan cepat belanjakan sebelum datang suatu hari tidak ada jual beli. Jual beli apa Tuhan? Untuk beli sorga. Kapan waktunya? Sebelum datang suatu hari di mana hari itu kematian datang. Nah, seperti yang mati itu apa? Berpisah rohani dari jasmani. Nah, udah keluar rohaninya nih, dia berteriak, Tuhan, kenapa enggak diberi tangguh supaya aku sedekahin rumahku yang hanyut itu kemarin tuh ya. Mobilku yang dibawa air supaya aku sedekah. Rumahku yang runtuh, soal ladangku yang banyak. Kata Tuhan, enggak bisa lagi. Jadi kalau sudah sampai ajal tidak ada harapan lagi untuk sedekah, tidak ada lagi jual beli. Makanya disuruh segera oleh Allah. Saya yakin tuh Bu, yang keluar tuh yang meninggal ratusan. Kalau anak kecil mah jelas itu ya, tidak ada persoalan. Nah, orang-orang dewasa ini kayak kita. Jadi roh-roh yang keluar tuh, lo menurut Quran ada yang tersenyum bahagia, ada yang menjerit-jerit tuh jeritannya, Tuhan, kenapa tidak diberi tangguh sebentar saja supaya aku sedekah? Tidak bisa kata Allah. Nah, jadi sebelum datang itulah cepat-cepat kata Allah. Kan tidak ada gunanya ya, anak dan harta kamu tidak akan menolong kamu dari azabku kata Allah. Biar hartanya kalau di ya jangan kepalang tanggung deh triliunan, nolong enggak kemarin Bu? Enggak. Datang enggak hartanya? Gluk-gluk-gluk datang nolong enggak kan? Biar mobilnya banyak, biar anaknya jadi di luar negeri, anak saya ada 10 orang. Enggak bisa dia menolak azab Allah kata Allah. Iya, nah, satu-satunya jalan nurutlah sama aku, kirimkan sebagiannya. Nah, kalau kita kan infak selama ini hitungan sama Allah 2,5% ya Pak. 2,5%. Nah, padahal Allah mengajarkan lebih dari kecukupan. Jadi misalnya Bu Epi butuh rumah 2, cukup. Nah, lebihnya kirimin, butuh mobil 3, cukup. Jangan berlebih-lebihan. Nah, yang lebih itu kirimkan pulang kampung. Jadi, supaya nanti kita enak di sana punya gitu. Ini ya, punya tabungan di sana. Nah, coba kalau semua orang banyak duit, banyak kaya, tahu ya enggak ada orang miskin lagi kan, Bu. Itu gunanya harta, bukan ditumpuk di dunia nih. Kita mati kan enggak dibawa lagi, ya. Yang penting hidupnya cukup ya, Bu ya. Nah, iya pas-pasan katanya juga ya. Beli rumah 2, cukup beli mobil 4. Ya, semampu kita lah, cukup haji, cukup uang, mamah cukup ya. Nah, jadi rugi sekali kalau enggak nurut. Itu kata Allah tadi, orang kafir tuh yang enggak nurut sama petunjuk Allah, ya rugi sendiri, pulang berteriak-teriak itu tadi kan. Nah, enggak punya tabungan di akhirat itu. Itulah, maka dipesan lagi nih sama Allah. Tolong surat 2 ayat 267 ya. Surat 2 ayat 195 dulu ya. Al-Baqarah 1. Allah bilang, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu pesan dari Allah untuk siapa Pak? Untuk kita semua ya. Untuk kita semua, enggak nurut kamu. Disuruh belanjakan harta kamu, kamu enggak mau. Berarti kamu menyampakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Allah menyukai orang berbuat baik, berarti Allah benci kepada orang pelit tuh. Jadi kalau ada dibenci oleh Allah, jangan harap hidup kita selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Nampaknya aja kali orangnya kaya, duitnya banyak, tetapi dibenci oleh Allah. Kita kita tinggal di rumah mertua, kaya, makan di bantingnya piring. Bantingnya enak kan? Enggak diusir, enggak tahu diri juga gitu kan? Ah begitulah gambarannya. Allah sangat benci sekali kepada orang yang pelit tuh. Nah, ya, tapi pelit. Iya. Kamu sendiri itu yang melemparkan dirimu ke lembah kebinasaan. Itulah orang yang menumpuk-numpuk harta itu, ya. Nah, caranya lagi, cara memberi pun diatur. Surat 2 masih ayat 267. Ya, nah, diajarkan dalam Quran cara memberikan harta kepada orang lain. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan menyingkingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi Allah mengajarkan nih cara memberikan infak, kata Allah, di jalan Allah yang baik-baik, yang kamu cintai, jangan yang dipilih-pilih yang buruk-buruk. Panen apa? Panen duren yang buruk-buruk asin orang. Kamu sendiri mencingkan mata. Maksudnya tuh kamu sendiri enggak suka. Enggak akan diterima. Sama dengan beras juga sama orang lain, jangan yang buruk. Berasnya yang murah. Kita makannya beras apa? Pandan wangi misalnya. Kasih orang miskin yang murah aja deh. Nah, itu enggak akan diterima juga apa namanya? Infak yang seperti itu, ya. Jadi yang bagus yang kita cintai, kata Allah. Nah, sudah memberi, udah nih, udah yang bagus. Ada lagi 74 ayat 6, jangan mengharap balas. Ayo 74 ayat 6. Etika di dalam memberikan cara bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi kalau ngasih jangan mengharap balasan yang lebih banyak. Nih kali saya kasih dia nih kerudung, nanti kali-kali aja dikasih baju. Atau mengharapnya gini nih, ngasihnya cuma 1000, doanya diminta panjang banget. Doainnya biar banyak rezeki, biar nanti naik pangkat, biar nanti dapat kerjaan yang bagus. Doanya banyak banget. Itu namanya memberi mengharap balas. Jadi ada cara-caranya juga supaya pemberian kita tuh keterima. Kalau enggak nurut gini berarti hilang sudah semua amal-amal kita. Nah, terus di surat 5 ayat 12, kalau ini enggak dijalankan, kita kan pingin nih, pingin masuk surga. Nah, itu doa saja. Atau cara-cara lain masuk surga, sedangkan kita enggak menjalankan surat 5 ayat 12, coba. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi di sini Allah memang pertama bercerita tentang Bani Israel diangkat 12 suku itu kita tinggalkan. Yang kita ambil ini, ya, sesungguhnya aku beserta kamu. Jadi Allah tuh mau beserta kita, mau nemenin kita kemana pergi. Dengan syarat kalau kamu mendirikan sholat tuh. Jadi mendirikan dengan mengerjakan malain, Bu. Iya, mendirikan tuh betul-betul dijaga oleh dia. Dia pelajari apa sih sholat. Nah, setelah dia tahu bahwa sholat itu dua macam, ada sholat khusyuk, ada sholat sahun. Nah, yang khusyuk ini apa? Allah sendiri bercerita, orang khusyuk tuh ada rasa pertemuan di dalam sholatnya. Jadi kalau kita merasa bertemu, itu Allah akan beserta kita. Dia mendengarkan kita, dia akan menolong kita. Tuh, datang seakan-akannya gitu ya, Bu, ya. contohnya aja, seakan-akan Allah itu datang menghampiri kita. Aku akan beserta kamu, kata Allah. Nah, sudah sholat dijaga, keluarkan zakat. Nah, zakat keluarkan, kata Allah, ya. Nah, zakat ini ada yang mengatakan 2,5%, ya. Ada yang mengatakan 5%, ada yang mengatakan 10%. Harusnya kita sebagai hamba Allah ambil yang terbesar. Iya, ini 2,5% aja sampai nyelemin banget, hitungan banget sama Allah. Iya, sebenarnya Allah mengatakan zakat itu sebenarnya kelebihan dari harta keperluan kita, harta kita. Zakat apabila sudah terpenuhi semua kebutuhan, keluarkanlah. Nah, keluarkanlah ya. Dia itu. Kelebihannya itu kirim pulang itu sebenarnya, daripada hancur dihanyutkan itu. Dihanyutkan bencana kan. Nah, kalau kita nurut kata Allah, kamu pulangnya akan tersenyum nantinya. Nah, yang banyak tinggal di dunia itu bakal ditanya nanti, ya. Nah, setelah itu apa lagi kewajiban kita nih supaya masuk surga? Orang kan gini, masuk neraka masuk surga, pinginnya sih ke surga kan gitu. Ini ditunjukin Allah. Sholat khusyuk, setelah itu keluarkan zakat. Nah, setelah itu kalau kamu mengaku bahwa nabimu Nabi Muhammad, bantu dia. Kamu membantu Nabi, apanya yang dibantu? Menyampaikan lagi kerjaan Nabi dulu asal dapat seayat sampaikan. Sekarang Nabi udah enggak ada, ada kita diwariskan. Jadi aku wariskan kepadamu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini sampaikan lagi, sampaikan lagi. Nah, coba tanya diri kita, sudah menjalankan belum? Sholat khusyuk, mengeluarkan zakat, kemudian membantu Nabi. Terus kalau kamu berzakat berat, udah ya pinjemin tuh. Allah sampai begitu. Beri pinjaman yang baik kepada Allah. Maksud Allah tuh tahu kita pelit. Nah, kalau minjam kan nih, nanti dikembalikan malah dilebih lagi. WP minta duit marah. WP minjam besok saya kembaliin 3 kali lipat. Itu sifat manusia. Allah tuh sayang sama kita sampai seolah-olahnya Allah tuh membutuhkan kita. Padahal kan enggak. Saking sayangnya supaya kamu enggak usah capek-capek ke dunia pulang merugi. Nah, enggak ada yang mau kirim pulang. Di sini akan hancur. Ada ayat mengatakan, kata Allah, seluruh yang ada di dunia ini, di bumi ini, di alam ini akan binasa, yang tinggal wajah Tuhanmu yang mulia dan mempunyai kebesaran. Ya. Baik ya, Bu ya. Nah, sekarang coba Bu ya bayangkan, itu kan hancur semua. Ya. Nah, harusnya cari wajah ini. Wajah itu apa? Sayangnya, kasihnya, ya, rahmannya, redonya, itu yang kan kita cari. Karena rahmatnya jauh lebih besar daripada rahmatnya, Bu ya. Caranya gimana? Nah, itulah diajarkan di antaranya. Berikanlah hak orang, berikan hak fakir miskin, anak yatim, orang dalam perjalanan yang meminta, yang tidak meminta. Nah, itu lebih baik orang yang mengharapkan ridho sayangnya Allah tadi. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita lanjutkan kembali kajian kita tentang harta yang bermanfaat, yang harta yang telah kita dapatkan dari Allah dan bagaimana kita memanfaatkannya. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbicara tentang harta yang bermanfaat. Ibu, kalau kita lihat Ibu ya, harta ini kan seperti memiliki makhluk yang sangat luar biasa ya Ibu ya. Tidak ada orang yang tidak ingin harta. Bahkan semua orang sampai mati-matian keinginan kepada harta dan harta iya, diri. Sampai mati-matian orang menginginkan harta. Dan banyak juga orang yang tergelincir karena harta. Suami istri berselisih karena harta, anak dengan saudara, anak ransom, harta pusaka sampai bunuh-bunuhan ya. Nah, kemudian Ibu, bagaimana lagi nih sikap kita terhadap harta yang kita miliki? Ketika harta itu sudah capek-capek yang kita cari, kemudian setelah ada dalam genggaman kita, harus kita apakan lagi harta ini, Bu? Tadi kan sudah diajarkan oleh Allah, carilah kebahagiaan negeri akhirat. Caranya berbuat baik ke orang lain. Kalau nurut pasti bahagia. Orang-orang yang banyak duit, yang tadi kebingungan, takut dirampok, kalau dia udah bagi-bagiin ke orang-orang tak punya, orang tak punya, semua kalau udah punya kan tak merampok lagi, Bu. Orang dikasih, iya. Nah, karena tak nurut sama Allah, disimpan, dia sedih, bersenang-senang, sebagiannya orang menderita. Sedih lah ya, Bu, kalau kita lihat Jakarta rumah bertingkat-tingkat. Ada rumah yang gubuk-gubuk di pinggir-pinggir. Kan saya bilang, saya pernah lihat orang sampai menjerit saya ngambil makanan di tempat sampah, di suapnya juga. Itu di mana, di depan gedung yang bertingkat-tingkat. Masya Allah. Itu tidak nurut. Akhirnya masuklah setan kepada orang-orang yang tidak punya tadi. Udah rampok, macam-macam jalan sekarang kan. Penyakit sosial itu muncul juga karena seperti itu ya. Adanya kesenjangan ya. Karena tidak nurut, kata Allah. Kalau orang kaya itu nurut, kalau dia tahu harta yang dia tumpuk itu bakal menjadi hancur nanti, kata Allah. Lihatlah berapa kali Allah melihatkan ya tanda-tanda. Ke apa namanya, tanda-tanda bahwa apa yang dikatakan ini benar. Tsunami, gempa, apalagi kebakaran, banjir, itu lapindo, itu kan harta semua, semuanya hancur kata Tuhan. Nggak ada yang tinggal tuh sayangnya Allah. Nah kalau orang mau memikir tuh, kalau nurut sama Allah diganti untuk kamu pulang itu kata Allah, kamu bukan senang di sana. Itu kan banyak tanda, tapi nggak jadi pelajaran juga. Nah, itulah makanya kita, karena apa, selama ini sudah dipenuhi dengan dunia saja. Nah dimasukkan ayat Allah tidak masuk lagi, Bu Epi. Bu, apa yang dirasakan oleh seseorang ketika dia sudah mengeluarkan hartanya, batinnya itu seperti apa? Kalau dia mengeluarkannya, dia sudah mengerti bahwa itu saya kirimkan kepada saya tidak ngasih dia. Sebenarnya kita tidak ngasih orang itu, cuma dia yang tolong kita supaya kiriman kita sampai seolah-olahnya nih ke kampung kita ya. Nah harusnya orang bahagia, tersenyum. Alhamdulillah saya kemarin sudah ketemu dengan orang-orang miskin yang menghantarkan kita untuk menghantarkan untuk sampai ke Allahnya, bahagia harusnya. Ini enggak, orang miskin datang kita katain maaf, minta aja kerjaannya tuh, karena enggak mengerti tadi kan. Tapi kalau kita udah tahu, kalau datang ada kesempatan berbuat baik saudara. Nah tapi setan juga enggak bakalan diam, WP dia nakut-nakutin kita itu. Jangan dikasih pura-pura itu, nanti minta yang lain. Nah kita itu tahu itu musuh, itu dari setan, kita harus lawan. Enggak, aku harus mengasihi, aku bukan ngasih, tapi dia datang menolong diriku. Perang-perang, amanah yang menang. Itu nanti dalam diri kita. Kalau roh kita sudah kita berikan ilmu dari Allah, itu pasti menang. Itu. Nah bahagia kalau udah menang biasanya. Malah saya merasakan sendiri, bukan sombong ini. Misalnya ada tuh dulu pernah nenek-nenek minta duit. Dulu kan kita belum punya ilmu, belum mantap banget. Nggak ada uang kecil, maaf ya Nek. Gede dia apa? Baru nyesel rasanya, ya Allah kenapa tadi nggak dikasih aja ya Allah gitu. Dikejar lagi udah nggak ada. Nah itulah bedanya. Jadi antara kita sudah dapat ilmu dengan yang nggak berilmu, beda. Nah kalau misalnya nggak berilmu, puas aja. Nenek-nenek minta pura-pura itu mah, paling disuruh. Pas sekarang nih, sekarang udah ngaji masih kayak gitu juga, nggak nyampe nih pengajian itu. Iya, Masya Allah Bu. Nah jadi tadi dikatakan, kalau kamu mau menjalankan berapa tadi, sholat, kusuk, zakat, membantu Nabi, memberikan pinjaman ke Allah, ku hapus kesalahan-kesalahanmu, baru ku masukkan dalam sorga, kata Allah. Jadi untuk masuk sorga itu hanya minta aja. Usaha dong. Maaf, saya belum ketemu ayat di dalam Quran mengatakan bahwa haji masuk sorga. Nih, lakukan ini, kata Allah. Sholat, kusuk, zakat, diperbanyak, memberikan pinjaman, bantu Nabi, ku hapus dosamu, ku masukkan kamu ke dalam surga. Masya Allah. Nah yang enggak mau, kamu udah sesat namanya, kata Allah. Baik, Ibu, saya persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kriteria yang diterangkan tadi sangat menarik sekali. Tentunya bagi orang yang di bawah kecukupan kan pengen juga kan Bu masuk surga. Nah itu apa modalnya apa upayanya untuk mencapai ke situ? Ini duit pas-pasan, bahkan malah lebih dari kurang. Apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih. Ada lagi? Dua langsung ya Pak Ferdi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membahas surat Al-Munafikun. Dan di dalam surat Al-Munafikun itu ada sifat, diterangkan sifat-sifat orang munafik. Dan di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Takabun yang menerangkan sifat-sifat orang kafir. Pada saat ini, maaf bicara, banyak kata-kata atau banyak kiasan-kiasan yang mengatakan atau sebagai bahan ejekan atau ledekan bahwa munafik kamu, kafir kamu. Sebetulnya apa sih Ibu perbedaannya yang benar antara kata-kata khususnya kata-kata untuk orang yang kafir, khususnya kata-kata untuk orang yang munafik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak ya. Ibu pertama dulu tadi. Orang miskin yang pengen juga dong masuk surga, karena surga ini kan juga bukan untuk orang kaya aja. Nah, apa yang harus dilakukan sementara modal nggak punya Ibu ya? Selama ini kita menyangka Allah mengatakan bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang diberikan kepada kamu hendaklah diinfakkan. Ini ayat kan bukan untuk orang kaya aja, orang miskin juga harus melaksanakan. Maka ada ayat berinfaklah di waktu susah dan di waktu lapang. Berarti miskin juga. Nah, kita menyangka kalau rezeki itu kan duit, duit aja, ya. Kita diberi rezeki oleh Allah, panjang umur rezeki, sehat rezeki, sehat rezeki, tenaga rezeki, ilmu rezeki. Nah, jadi terserah kita. Kita punya ilmu ya, ilmu, punya uang ya dengan uang, punya tenaga, ya, tenaga. Sudah ada bagian masing-masing. Kalau orang kaya, duitnya banyak, ah saya ilmu aja, saya tenaga aja, itu mah rugi sendiri. Iya, orang miskin memang pelit itu kan, kekasih setan kalau pelit kata Allah. Jadi orang miskin tadi, nih saya baru ketemu anak-anak muda yang mengamalkan Al-Quran, ya Bu. Dan mereka Quran tuh udah kalau ditanya apa-apa jawab pakai Quran. Saya heran kenapa, kok bisa begitu? Saya tanyakan, saya ngapal kok nggak dapat-dapat. Nah, satu-satunya cara begitu. Jadi kalau kita dapat infak ini separuhnya, kalau kita kan 2,5%, ini separuh. Lebih dari kelebihan kecukupan kasihkan. Itu nasi miskin tadi kalau dia dapat, maaf nih misalnya Bu Epi, saya orang miskin, Bu Epi nyumbang saya 1,000. Saya ingin masuk surga karena salah satunya tadi kan supaya masuk surga. Saya kasih 500 sama teman saya yang lebih menderita lagi. Nasi saman saya ini, ah saya juga ingin masuk surga. Dari duit 250 dia sedekah lagi entah 10,000, entah sedekah lagi dia 1,000. Kan bisa gitu tuh Bu. Bisa, dan Allah menjamin kalau kamu takwa aku kasih rezeki dari tempat diduga-duga. Saya dulu mendengarkan katanya Nabi Muhammad kalau dapat korma satu itu karena tahu ayat itu, Nabi tahu betul wah kamu harus sedekah juga Muhammad di dalam susah, itu dibagi dua kormanya. Kormanya sahabat udah makan belum nih begitu. Tuh ya. Tapi kok kenyang? Kok kenyang? Ada keberkahan barangkali di dalamnya. Nah, kalau Nabi lihat korma, ingat yang bikin korma, nyambung ke sana. Rob, tolong diberkati ini makanan. Beri berkat dia, peliharakan aku dari neraka. Supaya makanan ini bisa menjadikan surga. Surga itu apa? Tenang, tenang hati kita, kenyang perut kita. Kesana dulu, jadi biarpun separuh datang berkah dari Allah, separuh kenyang, tenang, tak jadi penyakit, tak apa. Kalau kita ngaku pengikut Nabi, lihat nasi sepiring, tak ada lagi tu, tak masak tadi kamu. Kok cuma sepiring? Kan ya, itu yang diceritakan tadi. Nah, karena yang kita mengatakan yang nasi nyangin kan gitu kan. Nah, so itu sering lupa lagi Bu, yang sedih saya tu. Ini dah belajar, iya. Eh keluar rumah lupa lagi tu aja. Nah, disitulah letaknya. Rupanya karena kita nih hitungan sama Allah. Allah kasih kita uang 10 juta, nasinya 2,5%, pelit lah seimbang. Kalau Nabi itu dibagi itu tuh, makanya ayat-ayat Allah tuh langsung masuk. Ilmu Allah tidak akan masuk ke hati yang pelit katanya. Saya terpukul Ibu. Alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah kita sudah menjalankan sedekah, tapi belum sampai ke batasnya itu tadi, kepada kecukupan ya. Dan tidak masih ragu kepada Allah tadi. Lo sedikit cukup apa? Untuk itu aja tidak cukup, masa masih orang kan gitu. Padahal Allah janji, kalau kamu ngasih, aku kucurkan lagi. Siap ngasih dikucurkan lagi, dicukupkan lagi keperluan kita. Masalahnya setan itu ya, yang belum menghunjam. Iya. Nah, selain setan lagi. Setan lagi. Iya. Ah, coba kan lah setan lagi misalnya. Padahal kita memang yang pelit ya. Kita mengajak nih sama orang-orang saudara kita semua, mari kita laksanakan itu Bu. Pasti kata Allah kamu tuh bakal tenang hidupnya. Jadi kalau orang yang gajinya 10 juta, 5 juta bagi-bagiin gitu Bu, 5 juta nih engkau kan kaya, beri berkah dia Tuhan, hidup lagi. Nah, itu nanti katanya hati jadi bersih ya. Hati kita jadi bersih, Hidup tenang. Nah, hidup tenang yang punya, yang miskin-miskin tidak akan minta-minta lagi di jalan, percayalah. Betul. Tapi ininya juga diberi. Nah, ini kan enggak dikasih dia duit, tapi hatinya tidak dikucurkan ilmu Allah. Betul. Jadi sebenarnya maaf-maaf, negara kita Indonesia ini bukan miskin, Bu. Hartanya banyak, berlimpah ruah, cuma belum tahu aja cara mencarinya, ya. Nah, yang miskin itu sebenarnya rohaninya. Nah, maaf-maaf ya, kita mohonlah sama Allah, mudah-mudahan ada pemimpin yang memikirkan juga untuk bagaimana rasa, bagaimana rakyat ini dipikirkan juga rohaninya terutama. Ya. Karena ada cerita orang yang zakat sedekah itu jatuh miskin. Bahkan Allah kan berjanji akan dilipat gandakan terus. Iya. Saya mendengar ada seorang ibu cerita, katanya itu ada orang terkaya, saya tidak usah sebutkan namanya. Itu kalau infak itu 80%. Pak, kok 80? Ini 20 aja tidak habis, katanya. Iya. Saya juga mikir kalau dia punya 10 triliun, diimpakannya 8 triliun, 20 triliun, 2 triliun tidak bisa habis itu sebulannya. Tuh, Masya Allah. Apa salahnya kita yang sedikit juga menjalankan begitu? Masya Allah. Nah, kasihkan ke orang-orang yang tidak punya itu. Iya, masa ngasihnya sekali setahun, ngasihnya sekali kalau ada musibah, tega banget, tega banget. Jadi apa gunanya zakat itu? Zakat itu pembersih, kata Allah. Ambillah. Jadi zakat itu harus diambil, ya. Dari ambil. Jadi saya kalau ambil nih, Bu, saya datang ambil ke Bu Epi. Nah, nanti saat baru saya kebagian. Nah, untuk apa? Kata Allah, itu sedekah tutahhirukum, dinamakan sedekatan tutahhirukum wa tuzakkihim. Jadi sedekah kamu itu, jadi termasuk itu sedekah, gunanya membersihkan harta kamu dan mensucikan jiwa kamu. Nah, saya baru mikir, baby, iya juga ya, masa mandi nunggu setahun sekali, masa mandi nunggu orang dapat musibah dulu? Tega-tega banget ya. Nah, harusnya di mana? Tadi setiap keluar dapat rezeki kamu dari teman-teman bumi atau rezeki yang kamu usahakan, cepat keluarkan. Itu mengeluarkan tuh untuk bersihkan harta kamu, enggak kotor jiwa kamu, enggak kotor. Tuh, kalau jiwa kotor, ayat Allah enggak akan masuk. Biar dibacakan ratus kali juga enggak akan masuk. Masuk baru nyenggol di dalam banyak setan, banyak yang bilang setan dulu. Banyak dunia di dalamnya. Nah, jadi ilmu masuk tadi enggak bisa. Mental lagi, mental lagi. Mari kita mengajak pada saudara-saudara kita semuanya ya. Jangan pelitlah kita sama Allah ya. Kalau kita pelit, Allah juga pelit juga. Nah, coba Bu Epi, di negara kita banyak yang kaya-kaya ya. Kalau sebagian tiap dapat gajinya 100 juta, 50 juta dia bagi. Eh, kamu enggak punya rumah, enggak tak bangunin rumah ya. Kamu usahanya mau dagang nih dagang, apa enggak enak WP itu? Iya. Ya, enggak usah ditumpuk di bank, tuh bank tuh mau dihancurin nanti gitu Tuhan. Iya. Kamu tumpuk rumah, kamu enggak tempat pintu rumah juga. Ya, nanti rubuh nanti rubuh rumahnya gitu. Nah, jadi itu kalau kita amalkan Quran, kata Tuhan, tidak akan sesat, tidak akan celaka, tidak akan kejadian kacau balau, tidak akan kejadian orang menderita. Tenang. Tapi selama setan masih ada, memang harus berperang. Itulah. Jadi orang perang, masa orang apa tidak berperang duduk aja, masa dikasih hadiah surga yang benar aja. Jadi jangan terlalu menyumpahin setan. Sebab apa? Kalau tidak ada setan, kita tidak dapat nilai, Bu. Jadi setan tuh bagi kita nilai tuh. Yang penting sekarang bagaimana cara mengalahkannya. Jadi ini fadilah sedekah itu ya, pertama hidup ketenangan, keberkahan, dan kita kadang-kadang dapat rezeki yang tidak diduga-duga ya. Janji Allah. Jadi tidak akan pernah orang yang dapat duit, pernah kan dengar cerita orang mau ke Mekah, ya, ketemu di jalan orang mau miskin, ngambil ayam mati di apa tempat sampah. Ditanya, kenapa ibu ambil itu, kan tidak boleh, kata Rasulullah. Tahu apa Rasulullah, tuh anakku udah 3 hari tidak makan, katanya. Nah, akhirnya orang tuh pergi ke rumahnya, dilihat anak 3 kecil-kecil nangis kelaparan, semua bekalnya dikasihkan. Nah, dia tidak jadi pergi ke Mekah. Nah, setelah pulang di Mekah, orang-orang dia pulang, tetangga pada nyalamin. Dia bilang, saya maaf saudaraku, aku tidak jadi berangkat ke Mekah karena ada satu halangan. Ada yang bilang, kita ketemu di sana. Saya kan nitip dulu tuh, ada barang-barang saya, terus saya mau pulang saya ambil. Kan ketemu tuh. Habis itu, akhirnya dia mimpi, siapa yang menghajikannya malaikat, masya Allah. Jadi nggak pernah miskin. Itu sebenarnya kisah kayak itu pelajaran bagi kita. Tapi terus terang, Wepi, saya aja menggali Qurannya boleh dikatakan udah lebih dari 10 tahun. Itu waktu ceritanya waktu prakteknya susah. Masya Allah, tergelincir. Ini terang-terang berat. Nah, sekarang jangan bilang berat, berusaha sekarang, berjihad kata Allah. Nah, di mana letaknya? Karena kita selama ini pelit ngasihnya enggak menurut Al-Qur'an. 2,5% pelit nak masuk ilmu Allah. Jadi kalau kita mau separuh, ayo kasihkan. Mudah-mudahan ilmu itu nanti masuk ke hati kita. Allah menjamin kehidupan kita. Ya, Allah memang janjinya selalu tepat ya Bu ya, bagi siapa saja yang belanjakan hartanya pasti. Tadi Pak Salimin apa tanyanya? Ya, Pak Salimin tadi tentang label orang munafik dan orang kafir. Ini sebenarnya ciri-cirinya apa sih dari di antara dua ini gitu? Sebenarnya munafik sama kafir tuh ya saudara. Jadi dia juga dasar kamu kafir, dasar munafik. Udah, kafir tuh menentang, enggak mau menjalankan. Aba wastak baro kana minal kafirin. Dia enggan melaksanakan perintahku, malah menyombongkan diri. Nah, contohnya Qurun keluarkan zakat, enak aja Musa, kan aku ilmuku ini yang menyebabkan aku kaya. Menjalankan kamu Abah tadi, nah setelah itu membanggakan diri lagi bahwa akulah yang hebat. Nah, wakana minal kafirin, maksudlah dia orang kafir. Nah setelah itu munafik, mengaku Tuhanku Allah, tetapi perbuatan Tuhannya setan. Itu munafik namanya. Sayang sekali waktunya sudah habis Ibu, kita harus tutup dengan doa. Iya. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit, yang penting manfaat ya Bu ya. Banyak ancaman Allah belum. Belum sedikit lagi padahal ya. Ancaman-ancaman. Masih harusnya 1 menit lagi enggak? Oh enggak ya, sudah habis. Baik Ibu, silakan untuk ya kalau mau puas para pemirsa di Jakarta datang tempat kita di Rodin ya. Itu setiap minggu Jalan Antara nomor 1 Jati Makmur Pondok Gede. Setiap minggu kita bahas Quran. Itu bukan 1 jam malah 3 jam. Bisa baik Ibu, silakan kita berdoa bersama. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita hadirkan hati kita, kita bermohon kepada Allah yang permohonan keluar dari hati kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, terimalah amal ibadah kami, jadikanlah amal ibadah kami untuk menyempurnakan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, ya Rob, dalam kesempatan ini kami memohon kepadamu, jadikanlah bangsa Indonesia ini bangsa Indonesia yang mencintaimu. Tanda mereka mencintaimu, bukalah hati mereka, hati kami semua ya Allah, untuk tidak lagi berpisah dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini kebutuhan. Al-Quran ini yang akan menunjukkan kepada kami jalan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak memperdulikan Al-Quran, engkau mengatakan ya Allah, orang itu berteman dengan setan, dan setan itulah yang selalu menyertainya. Merindung kami kepadamu ya Allah, dan lindungkan juga anak cucu kami, lindungi saudara-saudara kami, sebangsa setanah air ini ya Allah. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ya Rob. Ampuni kami ya Allah, segala dosa yang pernah kami lakukan, yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, yang kami lupakan yang telah kami ingat. Ya Allah, jangan tinggalkan kami walaupun sekejap. Kami tidak berdaya untuk melawan hawa nafsu kami atau musuh-musuh kami. Setan-setan itu selalu saja mendorong-dorong kami untuk berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang sudah engkau beri rahmat. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, kuatkanlah iman kami, kuatkan pendirian kami untuk selalu menuju redomu, untuk selalu mengharapkan ampunanmu. Ya Allah, ya Rob, engkau yang mengatakan hidup tanpa Quran kacau balau, itu sudah terjadi pada negeri kami ya Allah. Oleh karena itu berilah kami pemimpin, seorang pemimpin yang mengerti, yang memahami dan mencintaimu, yang memahami Quran ya Allah, dan mengajak kami supaya hidup ber-Al-Quran, hidup bersama engkau, hidup mencari ridho engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ismail. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Ustazah Haji Faridah Hanum atas tausiah yang telah kita dengarkan bersama. Tentu semua diambil dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Dan terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di studio, pemirsa dimanapun Anda berada. Harta bagikan sebuah pisau yang kalau kita gunakan dengan baik, maka manfaatnya pun akan kita rasakan. Tetapi kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka dia akan membunuh kita sendiri. Dan ada beberapa cara yang ditentukan di dalam Al-Quran bagaimana kita memberikan harta kepada orang lain, yaitu dengan cara memberikan dengan yang baik-baik, dan jangan memberikan harta yang buruk, dan berikan dengan perkataan yang baik, yang memberikan kesejukan pada orang yang diberikan, dan jangan bermaksud mendapatkan balasan. Jangan pernah pula mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan. Dan harta itu apabila kita berikan pada orang lain, memiliki dampak ketenangan batin kita, karena sesungguhnya kita telah mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mensedekahkan harta kita. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali. Saya Fyudi Rasana, seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.